السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين جامع جمعة رحمني ورحمكم الله. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi-Nya sebagai petunjuk bagi kita, bagi umat manusia, sebagai pedoman hidup yang dengannya manusia akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan Al-Quran juga merupakan mau'izah, nasihat bagi manusia. Di dalam Al-Quran terkandung di dalamnya nasihat-nasihat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Di antara satu nasihat, satu bimbingan yang agung dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhalladzina amanu attaqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad wa attaqullah innallaha khabirun bima ta'amalun wa la takunu kalladzina nasullaha faansahum anfusahum ulaikahumul fasiqun. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini memanggil hamba-hambanya dengan panggilan khusus, panggilan takrim wa tashrif, panggilan kemuliaan, panggilan kehormatan kepada hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil mereka, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan yaumil akhir. Tidak memanggil dengan panggilan secara umum, Ya ayyuhannas, karena hanya orang yang berimanlah yang mereka mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah, sehingga mereka menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Maka perhatikanlah, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, Kata Abdullah bin Mas'ud, "Idza sami'ta yaqulu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu fa'arriha sam'aka." Apabila engkau mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, maka pusatkanlah pendengaranmu. Dengarkanlah baik-baik. Fa innahu khairun tu'maru bih aw syarrun tunha anhu." Karena sesungguhnya setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu, sesungguhnya bisa berupa kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dengannya, dan bisa juga disebutkan setelah ya ayyuhalladzina amanu kejelekan-kejelekan yang Allah Subhanahu wa ta'ala melarang darinya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini memerintahkan dua perkara yang besar setelah panggilan kepada orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang-orang berimanlah yang bisa bertakwa kepada Allah. Allah perintahkan untuk bertakwa. Allah perintahkan kepada kita untuk menjadikan diri kita ini sebuah benteng, sebuah perisai yang menghalangi kita dari azabnya Allah, dari iqabnya Allah di yaumil qiyamah, yaitu dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan serta menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah takwa, wasiat terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala wasiatkan kepada para nabinya dari dan rasulnya, dari rasul yang pertama, dari nabi yang pertama sampai yang terakhir. Demikian juga kepada umat manusia seluruhnya ada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad wassana alladhina utul kitaba walladhina min qablikum an ittaqullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh kami telah berikan wasiat kepada orang-orang sebelum kalian, wahai Muhammad, dan kepada kalian, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan takwa seseorang itu akan mendapatkan kehidupan yang bahagia, jauh dari kehidupan yang sengsara, baik di dunia ataukah di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang besar kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah, baik itu di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbingnya, memberikan petunjuk hidayah kepadanya, kepada beramal saleh, dan meninggalkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang, sehingga dia mendapatkan keselamatan di dunia. Demikian juga di yaumil qiyamah nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya al-jannah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan perintah yang kedua, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa itu memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Hendaknya setiap manusia memperhatikan, mengevaluasi dan mengoreksi dirinya, menghisab dirinya, apa yang telah dia perbuat, apa yang telah dia persiapkan untuk menyongsong hari esok. Hari esok yang dimaksudkan di sini bukanlah besok, Tetapi yang dimaksudkan di sini God, besok ini ada Qiyamis Sa'ah, hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu dekat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sini liqad, persiapkan. Hendaklah kalian masing-masing memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk menyongsong hari esok, yaitu yaumul qiyamah. Menunjukkan bahwasanya hari kiamat itu dekat, yang membatasi antara kita dan yaumul qiyamah adalah kematian. Apabila kita sudah meninggal, kita sudah mati, maka tibalah kiamat kita. Kematian, kiamat sugro, dan kita akan menanti lagi datangnya kiamat yang besar, kiamat kubro, yaitu ketika dibangkitkannya manusia. Allah di sini memperingatkan kepada setiap manusia untuk mempersiapkan dirinya menghadapi yaumul qiyamah, yaitu dengan mempersiapkan diri dengan beramal saleh, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah yang dimaksudkan di sini adalah mempersiapkan untuk hari besokmu, apa yang kamu makan besok. Karena banyak manusia justru dia lupa untuk memperhatikan, mempersiapkan dirinya menyongsong hari kiamat. Dia lebih mengutamakan mempersiapkan dirinya untuk menyongsong hari esoknya, yaitu hari besok, dengan menyibukkan dirinya mencari dunia, menyibukkan dirinya memperbanyak harta untuk dia bisa merasakan lezatnya kehidupan dunia ini, yang justru melalaikan dirinya dari mempersiapkan amalan-amalan saleh untuk menghadapi yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dunia ini adalah tempat kita untuk beramal. Manusia akan menuai hasil yaumul qiyamah nanti, tergantung apa yang dia tanam di dunia ini. Kalau mereka menanam kebaikan, menanam amal saleh, niscaya dia akan mendapatkan juga hasilnya di yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan berikan keridhaannya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam jannahnya. Namun kalau seseorang itu justru menanam di dunia ini dengan amal-amal kejelekan, maka dia pun akan mendapatkan di yaumul qiyamah nanti amal-amal kejelekan itu juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejelekan. Keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan siksa dia, iqab dia di dalam an-nar. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak, mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari ini, hari esok, yaitu yaumul qiyamah, dengan memperbanyak amal-amal saleh. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak amal-amal saleh, perbanyak baca Al-Qur'an, memperbanyak ibadah salat, puasa sunnah, berinfak, bersedekah, dan berbagai macam lainnya amalan-amalan saleh yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna Allah alimun khabir, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala khabirun bima ta'malun, maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Tidak ada pun tersamarkan dan tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala tentang amalan hamba-Nya. sekecil apapun amalan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, Allah Subhanahu wa taala mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan berlipat ganda kalau seseorang itu ikhlas melakukannya. Dan sekecil apapun kezaliman, kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala pun Maha mengetahui dan akan membalasnya di yaumul qiyamah nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaikamul fasiqun. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan lupa kepada diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala akan membalas amalan-amalan seseorang dengan keadilan, dengan sama. Kalau seseorang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa berzikir kepada Allah, disebutkan tafsirnya si nasu, yaitu jangan kamu menjadi orang seperti orang yang lupa kepada Allah, yaitu lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu lupa beramal saleh, kamu lupa peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah melupakan pula dirimu dari mengerjakan amal-amal kebaikan. Kita melihat orang-orang yang sibuk dengan dunia, mereka tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikumandangkan azan di masjid-masjid agar mereka segera menghentikan aktivitas mereka menuju ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, namun mereka enggan. Mereka enggan menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggan berzikir kepada Allah. Lalu Allah melupakan diri mereka sendiri. Melupakan diri mereka untuk beramal saleh. Allah membiarkan mereka. Allah tidak berikan hidayah kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak berikan rahmatnya kepada mereka. Sebab mereka lupa kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, ta'arraf ilallahi fil rakha yarifka fi siddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala dikala kalian itu sedang lapang. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengenali kalian ketika kalian di masa-masa kesulitan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan rezeki kepada kita, hendaknya kita syukuri nikmat tersebut. Hendaknya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan membelanjakan rezeki itu di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak amal ibadah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun justru manusia ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan kepadanya, kelapangan rezeki, kelapangan harta, keluasan hidup, justru mereka banyak yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kufur kepada Allah, yang malah semakin jauh dari Allah, meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala uji dengan kesempitan Allah cabut rezeki itu, barulah dia kembali kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau mengingat kamu, mau menolong kamu di saat waktu lapangmu kamu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di saat-saat Allah subhanahu wa ta'ala berikan kelapangan kepada kita, Allah berikan kesempatan yang banyak kepada kita untuk beribadah, untuk beramal, kita pergunakan kesempatan tersebut. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesehatan, kita manfaatkan kesehatan kita untuk banyak beribadah kepada Allah. Niscaya, ketika kita di masa-masa kesulitan kita butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengingatmu. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongannya, akan memberikan kebaikannya dan rahmatnya kepadamu, disebabkan karena kamu senantiasa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyal muslimin rahimani rahimakumullah, maka marilah kita mengisi hidup-hidup kita ini untuk senantiasa memperbanyak amal saleh, dan senantiasa pula kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir kepadanya, beramal, menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita termasuk orang-orang yang senantiasa tidak dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita termasuk orang-orang yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dunia ataupun di akhirat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab. Koreksilah diri-diri kita masing-masing, celah dan kekurangan yang ada pada diri-diri kita masing-masing. Kita koreksi apa yang kita dapatkan itu berupa amalan-amalan kebaikan kita lakukan, maka pujilah Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tambahlah kebaikan tersebut, dan istimrarlah kamu menjalankan kebaikan tersebut. Namun apabila kita hisab diri kita, justru kita dapati banyak kelalaian, banyak aib-aib kita, banyak amalan-amalan perbuatan kita yang itu dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka bersegeralah untuk memperbanyak taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan segera meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan dan amalan-amalan kejelekan tersebut, kita ganti dengan amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan bimbingannya, memberikan petunjuknya dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang senantiasa beramal saleh, senantiasa mengingat bahwasanya kita akan berjumpa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu saat kita akan mati dan kembali menghadap kepada Allah dan mempertanggungjawabkan segala apa yang kita perbuat di dunia ini. Dengan demikian itu mendorong kita untuk memperbanyak amal ibadah, amal-amalan saleh, dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini mimba bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.